Senin 3 Januari ku coba menyingkirkan semua benda kenangan yang ku dapat darimu. Selasa ku kumpulkan semua teman-temanku dan ku buat hari ini yang terindah bagiku. Namun tetap ku tak mampu melupakan dirimu, dan bayangmu masih saja hantui aku. Itulah prosesku, itulah prosesku, itulah prosesku melupakanmu. Yeah. Rabu aku menunggu kabar dari dirimu, Kamis ku coba mencarimu, namun kau tak di mana. Jumat aku putuskan ini hari terakhirku bagiku untuk meratapi kamu. Namun tetap ku tak mampu melupakan dirimu, dan bayangmu masih saja hantui aku. Itulah prosesku, itulah prosesku, itulah prosesku melupakanmu. Dan ku tak mampu menjalani semua hari-hari tanpamu, dan aku tak tahu apa yang school.